Konsultasi Syariah. Hukum daging disembelih dengan mesin. Pertanyaan. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya tentang makanan daging. Jika daging disembelih dengan mesin atau ditembak, apa hukum memakannya? Karena saya bekerja di negeri kafir. Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berikut keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Barak. Daging yang tersebar di negeri kafir ada beberapa macam. Pertama, daging ikan. Hukumnya halal apapun keadaannya. Karena status kehalalan ikan tidak bergantung pada penyembelihannya atau dibacakan basmalah saat menyembelih. Kedua, daging selain ikan. Daging ini halal bagi kaum muslimin dengan syarat, pertama, yang menyembelihnya beragama Nasrani atau Yahudi. Kedua, tidak diketahui dengan pasti bahwa mereka menyembelih dengan cara yang salah seperti disetrum, dicekik, atau dipukul kepalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzi utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillul lahum." Yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Sembelihan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Dan sembelihan kalian halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Akan tetapi, jika diketahui bahwa mereka membunuh hewan tadi dengan salah satu cara yang terlarang, seperti disetrum, dicekik, atau dipukul, maka dagingnya haram. Karena status hewan ini menjadi al-munkhanikah, atau hewan yang mati tercekik, atau al-mawkudah, atau hewan yang mati terpukul. Kemudian, jika pelaku penyembelian itu selain Yahudi dan Nasrani, maka dagingnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaih, wa innahu lafisq." Yang artinya, janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih, karena makan daging seperti itu adalah kefasikan. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Wajib bagi setiap muslim untuk berusaha bersungguh-sungguh menjauhi yang jelas-jelas haramnya dan berusaha menghindari yang mutasyabihat atau yang belum jelas kehalalannya sebagai upaya untuk menyelamatkan agama dan badannya dari nutrisi yang haram.